kau bawa hatiku merana menggapai bayang. Takkan pernah sanggup ku lupakan dirimu. Di hati perihku menanti. Tahu semua telah berlalu. Kau pergi tinggalkanku. Kini kau jauh bawa hatiku merana menggapai bayang. Ku ingin kau di sini.